Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pukung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan masih di Muqaddimah fi Tauhidil wal Ibadah dari kitab Halu Al-Fadhi A'lami Sunnah Al-Mansyurah karya Syekhah Kamilah Al-Qawari atau Al-Qawari hafizahallahu ta'ala. Kita masih dari pembahasan tentang dalil Tauhid Rububiyah. Ada tiga dalil di Al-Quran tentang Tauhid Rububiyah. Ada tiga dalil terkenal yang ada di Al-Quran tentang Tauhid Rububiyah. Yang pertama Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-91. Yang kedua Al-Anbiya ayat yang ke-22. Dan yang ketiga yang akan kita baca di kesempatan kali ini yaitu Al-Isra ayat yang ke-42. Itu firman Allah Ta'ala, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yakulun. Sampaikanlah seandainya bersama Allah itu terdapat ilah-ilah yang lainnya, sebagaimana yang mereka katakan, La batarau ila dil arsi sabila. Niscaya mereka akan mencari jalan kepada dul arsi, pemilik ars. Maknanya menurut salah satu tafsiran, maknanya menurut salah satu penafsiran, dan penafsiran ini yang cocok untuk manakala ayat ini mau dijadikan sebagai dalil Tauhid Rububiyah. Maknanya menurut tafsir yang pertama adalah labatarau, niscaya mereka akan mencari jalan kepada pemilik ars, Tuhan pemilik ars, bil mughalabah, untuk mengalahkannya. Wal munaza'ah, dan merebut ars darinya. Merebut fi mulkih, kerajaannya. Talabal lil ulul mutlaq, karena ingin agar mendapatkan al-ulu yang sempurna. Supaya Tuhan selain Allah itu berada pada yang paling atas. Dan atau masing-masing menyendiri, masing-masing Tuhan menyendiri dengan apa yang dia ciptakan. Seandainya ada Rab selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Tuhan pesaing ini akan berupaya mengalahkan Tuhan yang berada di atas arsh. Supaya dan merebut kerajaan darinya. Kalau ini tidak memungkinkan, ya, maka nanti akan ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan masing-masing Tuhan dengan ciptaannya sendiri-sendiri. Sehingga jika demikian makna Al-Isra ayat yang ke-42, maka dia semakna dengan Al-Mu'minun 91. Matakadallahu min walad, Allah tidak memiliki anak, dan tidaklah ada ilah bersama Allah. Idzan, jika ada ilah bersama Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, niscaya masing-masing Tuhan membawa ciptaannya masing-masing, wala ala ba'dum ala ba'din, dan satu Tuhan akan mengalahkan yang lainnya. Akan tetapi memaknai Al-Isra ayat 42 dengan makna di atas, yaitu Tauhid Rububiyah, laisa musallaman bainal ulama, bukalah pendapat yang diterima oleh semua ulama. Berarti ada pendapat yang kedua. Fakathirun minhum, maka banyak dari mereka berpandangan ayat ini aslan sama sekali tidak membahas rububiyah, namun membahas uluhiyah. Li'annal murad, karena yang dimaksud dengan mencari jalan menuju dil arsy adalah mencari jalan untuk taat kepadanya dan bukan mengalahkannya. Sehingga makna ayat, seandainya bersama Allah itu ada ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan sesembahan yang lain, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik, la'arafu fadlatil arsy. Niscaya mereka mengetahui dan menyadari keunggulan Tuhan pemilik arsy. Dan betapa tingginya kedudukan Tuhan pemilik arsy alaihim dibandingkan sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Akhirnya, wataqrabu ilaihi bita'atihi. Maka yang lain itu mendekat kepada Allah dengan mentaatinya. Sehingga kalau pakai penafsiran yang kedua, maka Al-Isra 42 itu semisal dengan Al-Isra 57. Ulaika ladina yata'una, mereka-mereka berhala-berhala yang mereka seru, yang diseru oleh orang-orang musyrik, berhala-berhala itu, ya bataruna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka berharap kasih sayang Allah dan takut siksaan Allah. Inna adzab rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Rabb-mu itu ditakuti. Dari dua tafsiran ini, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selain keduanya merajihkan tafsiran yang kedua dengan bimayali dengan alasan sebagai berikut. Dengan tiga alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama adalah firman Allah Ta'ala. Inna hadihi tadhkira, sesungguhnya ini adalah peringatan. Faman sa'at takhoda ila rabbihi sabila. Maka siapa yang mau dia bisa mengambil jalan menuju Rabb-nya. Maka istilah mengambil jalan menuju Allah itu artinya mendekat kepada Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Kul ma'as'alukum alihi min ajr. Sampaikanlah bahasanya, aku tidak meminta upah kepada kalian. Ila man sya'a ayatakhidha ila rabbi sabila. Akan tetapi siapa yang mau, dia bisa mengambil jalan menuju Rabb-nya, itu artinya beribadah dan mendekat kepadanya. Maka istilah mengambil jalan ke ila rabbihi itu maknanya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, idza la batarau ila dil arsi sabila. Ibtarau di sini disambung dengan ila. Maka fi'ilnya itu dipasangkan dengan ila. Dan ibtagha ketika dipasangkan dengan ila, tustakmalu fi taqarrubi. Digunakan dalam pengertian mendekat. Contohnya, ittaqullaha wa batagu ilaihi sabila, ilaihil wasila. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah sarana untuk dekat dengan Allah. Ya, sedangkan ibtagau yang maknanya mughalabah, menangnya adalah menang-menangan, siapa yang menang, maka itu dipasangkan, fi'ilnya dipasangkan dengan ala. Contohnya, fa'in ata'nakum, jika istri itu taat kepada kalian, maka kalian para suami, falatabru alihinna sabila. Maka kalian para suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk mendzalimi mereka. Sehingga jika yang dimaksudkan adalah al-mughalabah, menang-menangan, ini, maka bunyi ayatnya harusnya la batarau ila ala dzil arsy sabila. Dan tidak ibtarau ila dzil arsy sabila. Alasan yang kedua, awal ayat, laukana ma'ahu alihatun kama yakunun. Seandainya bersama Allah ada sesembahan pakai menekan diksi alihah. Wahum la yakuluna inna lil alami khaliqani. Nah, ini pakai kata-kata yakulun. Menggarisbawahi yakulun. Wahum, sedangkan mereka, orang musyrik, musyrik Arab, tidak mengatakan bahasanya alam ini punya dua pencipta. Dan mereka pun tidaklah mengatakan bahasanya sesembahan mereka, Lata dan Uzza, itu tumani'uhum, itu saling menghalangi dengan Allah, autughalibuhu, atau berupaya untuk mengalahkan Allah. Tidak. Mereka tidak punya akidah demikian. Padahal bumi ayatnya kama yakulun, bagaimana yang mereka katakan. Maka kita lihat apa yang mereka katakan. Inna makana yakulun, yang dikatakan oleh orang musyrik Arab adalah sesembahan mereka Lata dan Uzza itu adalah syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah pemilik arsy. Tabatari takaruba ilaihi, yang mereka yang sesembahan-sesembahan ini mencari upaya untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuqaribu ahlaha zulfa ladaihi, dan bisa mendekatkan para penyembahnya zulfa dekat ladaihi di sisi Allah. Sehingga makna yang benar menurutnya sebagaimana tafsiran yang kedua, laukanal amru kama taqulun, seandainya realitanya sebagaimana yang kalian katakan, latakarobatil kal ahlihatu, niscaya sesembahan-sesembahan tersebut akan mendekat kepada Allah pemilik ars dengan beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, kenapa kalian wahai orang musyrik Arab, kalian menyembah berhala-berhala tersebut dan tidak menyembah Allah, padahal mereka itu juga hamba, hamba-hamba Allah semisal kalian. Kemudian sudah kita selesaikan masalah adillatu tauhid rububiyah. Kemudian ada pembahasan tentang khalqul alam, penciptaan jagat raya. Al-khalqu, penciptaan, adalah makna kandungan rububiyah yang paling menonjol. Oleh karena itu, informasi tentang penciptaan itu sudah dijumpai di ayat pertama dari Al-Quran yang dari Al-Quran yang diturunkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah langsung dimunculkan sifat rububiyah alladzi khalaq, yang menciptakan. Tsumma tataba'a, kemudian terus menerus berturut-turut setelahnya al-ikhbar, pemberian informasi tentang sifat yang agung ini, yaitu penciptaan, dalam banyak teks Al-Quran secara rinci yang tadammanat, mengandung al-ikhbara, informasi tentang awal penciptaan, dalil-dalil penciptaan, dan tujuan penciptaan. Allah Ta'ala berfirman tentang awal penciptaan, dialah zat yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan ars Allah itu di atas air. Diriatkan oleh Al-Bukhari dengan sanadnya dari Imran bin Husain radallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, takhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqaltu naqati bil bab, dan aku ikat unta betinaku yang aku tunggangi di dekat pintu rumah Nabi. Ya fatahat, Allah alam, fatahat mana asalnya bingung, maka unta tersebut bingung. Tapi tidak nyambung dengan kalimat selanjutnya. Fa'ata hunasun min Bani Tamim. Ada sejumlah orang dari Bani Tamim datang kepada Nabi dan faqal, lantas Nabi mengatakan, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Kalau mereka mengatakan, basyartana fa'atina, engkau memberi kabar gembira kepada kami, fa'atina, maka berilah sesuatu pada kami. Marotain, mereka katakan 2 kali. Tumadakala alihi, kemudian masuk bertemu dengan Nabi sejumlah orang dari penduduk Yaman. Mereka lantas Nabi mengatakan, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Ith, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya. Kalau mereka mengatakan, qabilna ya Rasulullah, Kami menerima wahai Rasul Allah. Qalu, mereka mengatakan, ji'naka nas'aluka an hadzal amri. Kami datang kepadamu ingin bertanya kepadamu tentang masalah ini, yaitu awal penciptaan. Qal, jawab Nabi tentang awal penciptaan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah telah ada dan dia ada sejak dulu tanpa awal. Wa lam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada apapun selain Allah. Wa kana 'arsyu 'alal ma', dan ars Allah ada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai', dan dia menulis fi dzikr, mungkin di maknanya di Lauhil Mahfuz, kulli syai', segala sesuatu. Wa khalaqa samawati wal ard, dan dia menciptakan langit dan bumi. Dalam riwayatin lahu, dalam satu riwayat lahu Bukhari, thumma khalaqa samawati wal ard, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, banyak ulama berpandangan bahwa hadis ini memuat informasi tentang awal penciptaan secara mutlak. Awal penciptaan secara mutlak. Ketika belum ada makhluk apapun. Walihada ja'aluhu umdatahum, maka mereka jadikan hadis ini sebagai pegangan pokok mereka fi ibtal at-tasalsul fil madi, untuk menolak dan tidak menerima adanya at-tasalsul fil madi. Tasalsul fil madi adalah terus menerus mencipta di masa silam. Maka ada tasalsul fil mustaqbal, dan ini satu hal yang disepakati oleh ahlul Islam. Karena keimanan kita tentang keabadian surga. Maka di situ ada tasalsul fil mustaqbal. Terus menerus ada penciptaan tanpa ujung. Nah, maka kalau tasalsul fil mustaqbal, terus ada penciptaan tanpa ada ujung akhirnya, abadi selamanya. Maka pasangannya adalah at-tasalsul fil madi. Gimana kalau tasalsul fil madi? Terus menerus Allah itu mencipta di masa silam. Maka sebagian kaum muslimin menolak tasalsul fil madi, dan di sini sampaikan umdahnya, pegangannya, dalil pokoknya adalah hadis ini. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Wal qaul kemudian mengatakan bi anna Allah ta'ala fi ibtali tasalsul fil madi wal qawli, dan umdah dalam mengatakan bahasanya Allah itu ada sendirian, thumma ahdasal khalqa, kemudian baru mengadakan makhluk, min ghairi syai'in, padahal yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama yang menyepakatinya berpendapat bahasanya hadis di atas, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu, sama sekali tidak menunjukkan awal penciptaan secara yang bersifat mutlak. Namun hanya menunjukkan awal penciptaan alam yang bisa disaksikan saat ini. Ya, itulah alam yang Allah ciptakan dalam 6 hari, kemudian Allah istawa di atas ars, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Al-Quran dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Ta'ala, Walladhi khalaqa samawati wal ard, dialah Allah zat yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, wa kana arsyu 'alal ma, dan ars Allah di atas air. Wa yadullu 'ala dhalika, kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya dalil dari hal ini, dari perkataan beliau, itu adalah dari hadis itu sendiri. Min nafsil hadis. dari hadis itu sendiri dan dari dan sisi pendalilannya iddatu umurin, ada sejumlah sisi pendalilan. Jadi kata beliau, kana Allahu alam yakun syai'un ghairuhu, itu hanya membahas tentang alam al-masyhud, alam al-musyahad, alam yang kita saksikan, yang Allah ciptakan selama 6 hari, yang terdiri dari langit dan bumi. Dan tidak, bukan awal penciptaan mutlak, awal penciptaan dalam keadaan belum ada makhluk satupun. Bukan. Namun, awal penciptaan alam semesta yang ada saat ini. Bukan awal penciptaan pada saat tidak ada satu makhluk, belum ada satupun makhluk. Jadi hadis tersebut cuma membicarakan tentang alam al-musyahad, alam semesta yang bisa disaksikan saat ini. Dan bukti kalau hadis ini hanya bicara tentang hal itu adalah iddatu umurin, sejumlah alasan yang disampaikan. Sehingga hadis di atas tidak membahas tentang tasalsul fil madi. Yang pertama, ucapan penduduk Yaman, kami datang kepadamu wahai Nabi, ingin bertanya kepadamu tentang perkara ini. Yang diinginkan dengannya adalah pertanyaan tentang awal penciptaan al-alam al-masyhud, alam semesta yang ada saat ini, yang bisa kita saksikan. Karena perkataan mereka hadal amro atau an hadal amri mengisyaratkan tentang hadirin masyhudin, perkara yang sudah ada masyhud bisa disaksikan. Bahwa hadal alam, ini adalah alam langit dan bumi yang ada saat ini. Dan wa amma min kharijil hadis, maka ada pun di luar hadis ini, fastadalla biwujudihi minha, maka Ibnu Taimiyah berdalil dengan biwujudi adanya tasalsul fil madhi di minha, di antara alasannya yang pertama, anal ikrar, bahasanya pengakuan dan keyakinan bahasanya Allah itu lam yazal yaf'alu ma yasha, terus menerus melakukan apa saja yang dia kehendaki, berbicara apa saja yang dia kehendaki, adalah sifat sempurna yang layak bagi Allah. Wal qaul, dan pendapat yang mengatakan bahasanya Allah itu ada pernah ada momen sendirian. Ada satu momen di mana Allah itu, ada satu rentang waktu di mana Allah itu mewujudan wahdahu. Ada sendirian. Baru setelah itu ibtada al khalqa, memulai penciptaan. Maka yakni, maka keyakinan ini bermakna bahasanya Allah itu berubah menjadi pelaku, menjadi zat yang berbicara setelah dulunya diam tidak ngapa-ngapain. Lam yakun yaf'alu syai'an, tidak melakukan apapun dan tidak mengucapkan apapun. Dan itu sejak azali. Sejak azali ilahini ibtidail fi'li, sampai waktu dimulainya perbuatan Allah. Maka jika kita terima hal ini, maka ini berkonsekuensi kita sifati Allah dengan satu sifat yang jelek, yaitu tidak mencipta, tidak berbicara, dan yang lainnya fil azali, di masa azali. Dan berarti konsekuensinya kita serupakan Allah dengan makhluk, yang makhluk itu mengalami perubahan fase hidup, yang takil berpindah dari nakas, tidak bisa berbuat, tidak ini, kemudian yang itu berarti minan nakas, sifat sempurna atau jelek, sifat jelek, yaitu tidak ngapa-ngapain atau tidak bisa berbuat apa-apa, ilal kamal, kemudian berubah menjadi sifat sempurna dengan beraktivitas ini dan itu. Maka kalau kita tidak menerima tasasul fil madhi, maka konsekuensinya di masa azali, azali itu dulu tanpa awal, itu sejak azali sampai titik tertentu, titik waktu tertentu, Allah itu enggak ngapa-ngapain. Allah itu enggak ngapa-ngapain. Jadi ada titiknya, ada titik start, Allah berbuat. Ada titik start, Allah berbuat. Dulunya enggak berbuat, enggak ngomong, enggak ngapa-ngapain, tidak ada perbuatan. Baru setelah titik start tersebut, baru Allah beraktivitas. Melakukan perbuatan ini dan itu, mencipta, ngasih rezeki dan sebagainya. Mematikan, menghidupkan. Nah ini kalau kita tidak menerima tasasul fil madhi, maka bayangannya demikian. Kita bayangkan Tuhan itu demikian. Ada sejak dulu azali, dan di azali itu sampai titik start berbuat, itu kosong. Ya cuma sendirian gak ngapa-ngapain. Sendirian gak ngapa-ngapain. Sendirian dan tidak ngapa-ngapain. Baru setelah start itu tiba, maka ada aktivitas. Ini kalau tidak menerima tasalsul fil madhi. Dan ini memiliki konsekuensi yang dinilai tidak tepat. Yang pertama, berarti Allah itu punya sifat yang jelek di masa azali. Di masa azali. Yang kedua, ini menyerupakan Allah dengan makhluk yang pakai fase. Ada fase tidak berbuat, kemudian bisa berbuat. Kemudian yang kedua, tadi gambaran seperti tadi, gambaran Tuhan dengan gambaran seperti tadi, di masa azali sampai satu titik tertentu, sendirian dan gak ngapa-ngapain. Maka betul-betul alam semesta itu dimulai dari ketiadaan sama sekali. Itu poin yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahasanya penciptaan jagat raya itu dimulai dengan murni ketiadaan. Laisa alai dalilun. Itu tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Wala naqlun, tidak pula ada nukilan dari satupun sahabat dan tabi'in. Namun ini, keyakinan semacam ini dimunculkan oleh ba'du ahlil kalam. Bagian ahlul kalam. Fala ma intasyara, maka tatkala paham ini tersebar, maka sejumlah orang, sejumlah ahlul kalam menyangka bahasanya adalah perkataan sang para rasul dan para pengikutnya. Lantas mereka mengklaim ada ijma', itu sebagai ijma' kaum muslimin. Waza'amu, dan mereka beranggapan anna man khalafahu, siapa yang menyelisihinya, faqad qala bi qadamil alam, berarti menganut pendapat kekodiman alam. Kekodiman alam. Walati tadulu alih an-nusu, dan kekodiman alam itu pendapat falasifah, pendapat para ahli filsafat, dan karenanya mereka dinilai kafir karenanya. Walati tadulu alih an-nusus, adapun pendapat yang didukung oleh nas adalah bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi di satu jangka waktu. Faqad khalaqaha min madatin, dan Allah menciptakannya dari satu materi, bukan dari al-adam. Allah menciptakan langit dan bumi itu dari satu materi. Bukan menciptakannya dari ketiadaan. Tapi dari maddah, dari satu materi. Dalilnya surat Fusilat ayat 11. Tumastawa ila sama'i wa huwa dukhan. Allah kemudian menuju langit. Dan langit ketika itu bentuk materinya adalah asap. Sebelum jadi bangunan langit. Faqala laha walil ardi. Kemudian Allah berkata kepada langit dan bumi, datanglah kalian dengan sukarela atau dipaksa. Keduanya mengatakan kami datang dengan sukarela. Fakhulikat minat Tuhan. Berdasarkan ayat ini Fusilat ayat yang ke-11. Langit itu tercipta dari materi. Materinya disebut dukhon asap. Berarti sudah ada makhluk sebelum langit. Berarti sudah ada makhluk sebelum langit. Yaitu asap. Berarti langit bukan tercipta dari al-adam. Bukan tercipta dari kosong. Dari ketiadaan. Namun tercipta dari materi. Wa qad ja'a fil athar, dan terdapat dalam riwayat anis salaf dari salaf, annaha bahasanya langit tercipta min bukhoril ma. Dukhan berarti dukhan di sini bukhor, gas air. Dari uap air. Yang kana ali al arsu, yang ars itu ada di atasnya air. Allah sampaikan ars di atasnya air. Dan air ini menurut Ba'dul Athar, air ini punya uap. Nah uap dari uap tersebut itulah dukhon. Nah itulah materi penciptaan langit. Wal bukhor dan uap air itu salah satu jenis dukhon dalam bahasa Arab. Yeah. Maka dalam masalah ini, keyakinan manusia itu ada tiga yang tadi kita telah disinggung. Keyakinan manusia ada tiga. Yang pertama ada yang mengatakan punya pendapat kidamul alam. Alam semesta ini dulu tanpa awal. Kodim, dulu tanpa awal. Dan itu pendapat falasifah yang karenanya mereka dinilai kafir. Mereka diyakini kafir karena punya keyakinan kidamul alam. Alam semesta ini itu kodim. Dulu tanpa awal. Kemudian ada pendapat yang kedua yang tadi gambaran Tuhan itu seperti itu. Masa azali sampai satu titik. Titik start berbuat. Itu tidak ngapa-ngapain. Kemudian langit dan bumi itu tercipta minal adam. Tercipta dari ketiadaan. Bukan dari materi. Namun dari ketiadaan. Itu keyakinan yang kedua. Yang ini tadi disebut dengan keyakinan ba'du ahlil kalam. Nih, kemudian keyakinan yang ketiga yaitu yang diistilahkan dengan keyakinan tasasul fil madi. Tasasul fil madi itu Allah itu ada sejak azali, dan sejak azali Allah itu mencipta, Allah itu ngasih rezeki dan seterusnya. Sejak azali dia mencipta, dia berbicara, dia ngasih rezeki dan seterusnya. Namun apa itu makhluknya kita tidak tentukan. Ya, tidak kita tentukan karena Allah tidak ceritakan. Kalau Allah tidak ceritakan secara spesifik apa itu, apa saja itu, Itu karena Allah tidak memberikan informasi detail tentang ini, kita tidak membahasnya. Namun kita meyakini Allah itu ya, sebagaimana kesepakatan kaum muslimin, Allah itu azali, Tuhan itu azali dulu, sejak ada, sejak dulu tanpa awal, dan sejak di masa azali itu dia sudah mencipta, ngasih rezeki, mengatur ini dan itu dan seterusnya. Kemudian alasan yang keempat, kehidupan Allah itu azali. Dan yang namanya sesuatu yang hidup, tidak boleh tidak harus, tidak boleh tidak pasti beraktivitas. Diam enggak ngapa-ngapain itu. Nih. Bukan sesuatu yang hidup. Nih, sesuatu yang ada dan hidup itu pasti punya aktivitas, beraktivitas. Manusia hidup itu pasti beraktivitas. Meskipun aktivitasnya tidur. Nah, tapi ya beraktivitas. Enggak kemudian enggak ngapa-ngapain sama sekali. Nol perbuatan. Padahal dalam konsep Ba'du Ahlil Kalam tadi, Allah itu nol perbuatan sampai di satu titik. Sampai di satu titik start, Allah beraktivitas, Allah berbuat. Bila Buddha, maka yang namanya sesuatu yang itu pasti berbicara dan berbuat. Wahada yakni, dan ini bermakna bidarurati secara aksiomatis, ada namanya azaliyatu fi'li rab. Ya, karena zat Allah itu azali, ya maka perbuatan Allah azali. Wa kalamihi, dan kalamnya azali. Namun bedakan antara fi'il wal maf'ul. Namun bedakan antara fi'il dan maf'ul. Kalau maf'ul tidak ada yang azali. Kalau maf'ul tidak ada yang azali. Ini objek perbuatan Allah. Tidak ada yang azali. Ada yang azali. Namun kalau fi'il Allah, maka dia azali sebagaimana azalinya Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun maka azaliyatu fi'li rabb wa kalamihi, azalinya perbuatan Allah dan firman-Nya, wala ya'ni. Namun ini tidak berarti azaliyatu wa qidamu syai'in min makhluqati. Azali dan qadimnya satu makhluk. Karena makhluk itu maf'ul. Dan yang kita katakan adalah azalinya fi'il. Dan ini perlu didudukkan karena Ba'du Ahlil Kalam yang dengan akidah yang kedua itu mengatakan, menuduh orang yang punya keyakinan tasasul fil madhi, mengatakan jika demikian, ini berarti kalian mengatakan azaliyatul maf'ul. Dengan tadi mereka katakan, yang tadi kita baca, waza'amu anna man khalafahu faqad qala biqidamil alam. Berarti yang tidak sepakat dengan mereka dianggap mengatakan alam itu qadim seperti falasifah. Tidak. Azaliyatul rab itu berkonsekuensi azaliyatul fi'il. Dan azalinya fi'il, perbuatan, itu berbeda dengan maf'ul. Ini sama sekali tidak kemudian berarti ada makhluk yang azali. Nah, perbuatan Allah azali. Dulu sudah berbuat. Dulu sejak awal dia sudah berbuat. Sebagaimana zatnya azali, perbuatannya azali. Namun maf'ulnya tidak azali. Tidak ada maf'ul atau makhluk yang azali. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, alasan yang ketiga, maka kehidupan Allah itu azali dan sesuatu yang hidup tidak boleh tidak akan beraktivitas, berbicara dan berbuat. Dan ini yakni bermakna bidarati secara aksiomatis berarti ada azaliyatu fi'li rabb. Perbuatan Allah itu azali. Demikian juga firman Allah itu azali. Namun azalinya perbuatan Allah layaknya tidaklah bermakna azali dan qadimnya satu makhluk tertentu. Satu makhluk tertentu, syai' di sini artinya tertentu. Layaknya azaliyati wa qidama syai'in min makhlukati. Tidak bermakna ada makhluk tertentu yang azali. Dan ini perbedaan, ini titik perbedaan antara akidah falasifah dengan pembahasan tentang at-tasalsul fil madhi. Ketika kita yakini ada tasalsul fil madhi, maka hanya berkonsekuensi azali perbuatan. Azali perbuatan. Dan tidaklah bermakna ada makhluk tertentu yang azali. Li'an al-khalqa kana penciptaan. Wa inkana da'iman. Meskipun dia da'im. Kalau kita katakan Allah itu mencipta secara azali. Allah itu berbuat secara azali. Dan di antara perbuatan Allah itu adalah mencipta. Maka Allah mencipta secara azali. Maka berarti al-khalqa itu da'im. Terus menerus. Dan dia terus menerus syai'an ba'da syai'in. Sesuatu setelah sesuatu. Illa anna akan tetapi Rabb tetap lebih dulu dari semua. Tetap lebih dulu ala kulli fardin min makhlukatihi. Dari semua satuan makhluk. Artinya tidak ada makhluk tertentu. Syai' di sini artinya makhluk tertentu. Tidak ada satupun makhluk tertentu yang yukorinuhu berbarengan dengan Allah. Ada bersamaan dengan adanya Allah. Tidak ada satu makhluk tertentu, syai'un minha, minhanya ke makhlukat. Tidak ada makhluk tertentu dari alasan apapun, dari sisi manapun yang membarengi Allah. Karena tidak ada makhluk tertentu yang membarengi Allah, maka wadzalika yujibu, maka ini berkonsekuensi dan ini mengharuskan bahasanya segala sesuatu selain Allah itu dicipta. Wa kainun, dan ada setelah dulunya tidak ada. Nah, inilah beda falasifah dengan masalah akidah falasifah dengan masalah tasalsul fil madhi. Fal falasifa, maka falasifa. Para ahli filsafat masa silam, wa in wasafuhu. Berkata betul, mereka mensifati Allah bidawamil fi'li. Kalau terus menerus berbuat, maka ini sama. Sama dengan akidah Ahlussunnah dalam masalah ini. Di titik ini sama. Sama-sama dawamul fi'li. Bedanya, illa annahum yaja'alun al-maf'ul al-mu'ayyan qadiman. Namun mereka menetapkan dan meyakini ada satu makhluk tertentu yang qadim, yang azali. Yang dia qadim sebagaimana qadimnya Allah. Azali sebagaimana azalinya Allah. Dan makhluk tertentu itu muqarinan lahu, bareng dengan Allah. Azalan sejak dulu, wa abadan, dan seterusnya tanpa akhir. Ini bedanya. Kalau keyakinan Ahlussunnah ada tasalsul fil madhi, yang ini berkonsekuensi azaliyatu fi'li rabb, Allah itu terus menerus berbuat, ada terus menerus ada yang dicipta, tapi tidak ada makhluk tertentu yang azali. Wahada, dan keyakinan falasifah ini fil haqiqati, pada hakikatnya menihilkan li fa'iliyatihi, status Allah sebagai pelaku. Li anna muqaranatal maf'ulil mu'ayyan. Maf'ul mu'ayyan berarti makhluk mu'ayyan. Maka jika ada makhluk tertentu yang bareng dengan Allah, barengi Allah, berbarengan dengan Allah, dan itu azalan wa abadan, sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir, maka yamna'u ayakuna maf'ulan lahu. Maka ini berkonsekuensi makhluk tertentu tersebut bukanlah makhluk ciptaan Allah. Li'anal fa'il, karena pelaku, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keberadaan pelaku labuta tidak boleh tidak harus lebih dulu daripada perbuatannya. Kemudian argumen yang keempat, maka ba'du ahli kalam yang menolak at-tasalsul fil madhi, mereka beralasan bahwasannya at-tasalsul fil madhi itu bertentangan dengan nama Allah al-awwal. Dia adalah zat yang pertama tanpa ada sesuatu pun sebelumnya. Tanpa ada satu pun sebelumnya, itu makna al-awwal. Maka jawabannya adalah dengan tasalsul yang disepakati. Tasalsul fil mustaqbal itu disepakati. Itu ijma' bainal muslimin. Tasalsul fil mustaqbal itu disepakati oleh kaum muslimin. Karena kalau tidak menerimanya berarti surga tidak abadi. Surga tidak abadi. Kaum muslimin sepakat keabadian surga. Dan surga itu tidak fana. Maka ketika surga itu dengan sepakat kaum muslimin adalah tidak fana dan abadi, konsekuensinya mau tidak mau berarti ada tasalsul fil mustaqbal. Karena ada terus penciptaan di masa depan tanpa ujung. Maka tasalsul fil mustaqbal itu disepakati di antara kaum muslimin. Yang diperselisihkan di antara kaum muslimin tasalsul fil madhi. Maka jawabannya bagus. Tasalsul hawadis. Ada terus perbuatan Allah. Ada terus penciptaan di masa depan. Ternyata tidak menghalangi. Allah itu bernama al-akhir. Kan tidak bertentangan. Keabadian surga. Yang abadi karena Allah menjadikannya abadi. Ya, ini berkonsekuensi ada tasalsul fil mustaqbal. Akan terus ada perbuatan Allah di masa depan tanpa titik akhir. Akan terus ada yang Allah ciptakan di masa depan tanpa titik akhir. Itu tidak bertentangan dengan nama Allah al-akhir. Maka itu tidak menghalangi Allah itu bernama al-akhir. Yang definisi al-akhir, alladzi laisa ba'dahu syai'. Tidak ada satupun setelah Allah. Fakada, maka demikian pula adanya perbuatan Allah fil madhi, terus menerus ada rangkaian perbuatan Allah di masa silam, itu tidaklah menghalangi Allah bernama al-awwal. Yang definisinya adalah laisa qablahu syai', tidak ada satupun makhluk sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita katakan Allah itu terus-menerus mencipta, itu artinya Allah itu terus-menerus yakhluqu makhlukan. Terus-menerus mencipta makhluk, ba'da makhlukin, setelah makhluk, ada makhluk yang dicipta, ada lagi makhluk lain yang dicipta, ada lagi makhluk lain yang dicipta. Bukan ada makhluk tertentu yang abadi. Namun terus menerus mencipta makhluk ba'dal makhluk. Sehingga tidak ada makhluk tertentu yang abadi. Kama la yazalu, sebagaimana Allah itu terus menerus. Fil abadi, fil abad. Terus tanpa ada titik akhir. Yakhlukum makhlukan ba'da makhlukin. Allah menciptakan makhluk setelah makhluk. Ada buah surga yang dimakan, kemudian Allah ciptakan buah yang lainnya sebagai gantinya, ada lagi dan seterusnya tanpa akhir. Walaysa fi kaunil khalqi la yazaluna ma'ahu. Dan Dan bukalah ketika al-khalqi berarti perbuatan mencipta ya. Ketika mencipta itu terus menerus bersama Allah. Perbuatan Allah terus menerus bersamanya. Jadi antara perbuatan Allah mencipta, maka mencipta itu terus menerus bersama Allah. Itu tidak bertentangan dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Karena paling banter nanti hanya akan menimbulkan bahwasanya makhluk itu secara nau' itu azali. Makhluk secara nau' itu secara kategori, secara jenis itu abadi. Tapi tidak ada makhluk tertentu yang abadi. Karena tidak ada makhluk tertentu yang azali. Karena perbuatan Allah itu azali, maka nanti akan, maka dikatakan ada jenis makhluk yang azali. Ada jenis makhluk yang azali. Dan jenis itu berbeda dengan nau', saya terjemahkan dengan jenis, berbeda dengan afrod. Beda dengan makhluk tertentu, satuan tertentu. Maka perlu didudukkan dan kita punya bayangan bahasanya nau itu hukum untuk nau, ketentuan untuk nau, untuk jenis, untuk kategori itu belum tentu sama dengan ketentuan untuk anggota kategori. Misalnya kita katakan bahwasanya laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Maka ini hukum untuk jenis. Karena di laki-laki itu ada nabi, di perempuan tidak ada nabi. Di laki-laki ada rasul, di perempuan tidak ada rasul. Maka ini hukum jenis. Bahasa Arabnya disebut dengan hukmul jins. Hukum untuk jenis. Jenis kurang lebih kita terjemahkan dengan kategori. Maka itu label untuk kategori. Namun ketika label itu untuk satu kategori, satu jenis, itu bukan berarti setiap anggota jenis, setiap anggota kategori itu punya hal yang sama. Maka ketika kita katakan laki-laki lebih baik daripada perempuan, lebih mulia daripada perempuan, dengan pertimbangan demikian-demikian yang diantaranya tadi sudah saya sampaikan, bukan berarti setiap laki-laki lebih baik daripada setiap perempuan. Comot asal laki-laki pasti lebih baik daripada perempuan. Tentu tidak. Aisyah jauh lebih mulia daripada ribuan laki-laki. Karena ini hukum untuk anggota jenis, untuk anggota kategori. Maka ketika perbuatan Allah al-khalqu itu azali, maka ini berkonsekuensi jenis makhluk ada yang azali. Jenis makhluk itu azali, bukan makhluk tertentu azali. Namun jenis makhluk itu azali. Lianna qidaman nau', karena qadimnya nau', dalam hal ini nau'nya adalah makhluk, bukan makhluk tertentu ya, makhluk. Makhluk itu secara kategori dia qadim. Karena perbuatan Allah mencipta itu qadim, dulu tanpa awal. Maka ketika kategori itu qadim atau azali, la yastalzim. Tidak mengharuskan ada makhluk tertentu yang qadim. Ketika perbuatan Allah itu azali, maka berarti ada secara jenis makhluk itu azali. Secara jenis makhluk itu azali. Tapi ini bukan berarti ada makhluk tertentu yang azali. Ya, berkenaan dengan poin yang keempat ini, waqad utirdu ala hadzal wajhi. Argumen yang keempat itu mendapatkan sanggahan. Utirdu mendapatkan sanggahan. Sanggahannya redaksinya demikian. Idza kana kullu fardin min afradil fi'li hadisan. jika setiap satuan perbuatan itu baru, maka bagaimanakah mungkin kategori atau nau atau jenisnya itu qadim, dulu tanpa awal? Bukankah karena ana nau laisa ila majmu' afrad, bukankah yang namanya jenis itu adalah kumpulan anggota jenis? Maka jika setiap anggota jenis itu baru, maka jenisnya atau kategorinya harusnya juga baru. Ith, masih lanjutannya, layasihu tidaklah tepat. Antu sofa al jumlah tu, jumlah disini artinya kategori atau jenis. Satu kategori tidak bisa mendapatkan label, tusofu bihukmin. Diberi label yang berbeda dengan label untuk anggota jenisnya. Ya, namun kalau dengan contoh yang saya contohkan tentang masalah jenis laki-laki dengan atau kategori laki-laki dengan anggota kategori, biasa saja. Label untuk jenis berbeda dengan label untuk anggota jenis. Untuk jenis, jenis laki-laki lebih mulia daripada jenis perempuan. Anggota jenis belum tentu. Maka meskipun, tadi dikatakan, meskipun jenis ini kan isinya adalah, yang namanya jenis itu adalah gabungan anggota-anggota jenis. Jenis laki-laki itu kan gabungan dari laki-laki A, B, C, D sampai, dan seterusnya sampai akhir. Jadi, pendukung yang ini pendapat yang kedua itu beralasan yang namanya kategori itu kan hanya kumpulan anggotanya, maka jika anggotanya punya label tertentu, ya berarti anggota jenisnya juga punya label yang sama, dan ini nggak bisa, dan ini tidak benar. Kalimat ini tidak benar. Banyak sekali anggota dengan kemudian dengan kategorinya itu hukumnya berbeda. Anggota dengan ini berbeda. Misalnya kalau tadi laki-laki dan perempuan. Contoh yang lain namun masih labelnya sama, lebih mulia. Kalau kemuliaan sahabat itu kemuliaan kategori dan anggota kategori dibandingkan orang setelah sahabat. Orang setelah sahabat. Cari tabi'in semulia apapun, bandingkan dengan satu cari sahabat siapapun, maka sahabat lebih mulia daripada tabi'in. Karena dia, sahabat itu lebih mulia daripada tabi'in, itu jinsan wa afrodan. Secara kategori dan secara anggota kategori. Tapi kemuliaan tabi'in dengan tabi'in itu kemuliaan jenis dan bukan kemuliaan afrod. Itu kemuliaan jenis dan bukan kemuliaan afrod. Secara kategori tabi'in lebih mulia daripada tabi'in. Tapi bukan berarti setiap tabi'in nanti kemudian pasti lebih mulia daripada kita cari siapapun dari tabi'in. Nah, secara anggota jenis, secara anggota kategori bisa saja ada tabi'in yang lebih mulia daripada tabi'in. Maka banyak yang namanya hukum anggota itu berbeda dengan hukum jenisnya, hukum kategorinya. Maka perkataan anan nau laisa ila majmu' afrad itu betul. yang namanya kategori itu kan isinya kumpulan anggota. Betul. Enggak salah kan? Tapi fa'idha kullu fardin hadisan, maka jika setiap anggotanya itu punya label baru, berarti jenisnya juga harus, kategorinya juga harus dapat label yang sama. Maka ini satu hal yang tidak benar. Dari mana ada kalimat ini kullu fardin hadisan kana kullu kadzalik? Itu berangkat dari asumsi id la yasihu an tusfal jumlah tu bi hukmin ghairi hukmil afrad. Asumsi ini salah. La yasihu tidak bisa. Ya, kata mereka tidak bisa al jumlah, jumlah itu maksudnya jenis, kategori itu mendapatkan bi hukmin, mendapatkan satu label berbeda dengan label untuk anggota-anggotanya. Nah ini asumsi ini salah. Bahwasanya tidak boleh kategori punya label berbeda dengan label anggota, setiap anggotanya. Ini asumsi salah. Asumsi yang tidak benar. Kemudian Ibn Taimiyah memberikan jawaban untuk sanggah ini dengan mengatakan, laisa kullu majmu'in, tidak semua kategori harus diberi label bima dengan label yang didapatkan semua anggotanya. Artinya asumsi tadi salah. Bal qad yusafu bidzalika, beliau kemudian bikin teori, membuat kaidah, yusafu bidzalika, maka kategori itu mendapatkan label sebagaimana label anggotanya, label semua masing-masing anggotanya itu ada kaidahnya. Manakala idza lam yastafid bil istima'i hukman akhar, jika gara-gara ngumpul itu tidak menimbulkan label baru. Bukan la yusafu, namun terkadang label itu, kategori itu dapat label tidak seperti label anggota-anggotanya. Kapan itu? Idza hasalul bil istima'. Jika anggota jenis itu ngumpul, maka nanti akan menimbulkan label baru karena ngumpulnya. Jadi, yang namanya hubungan antara label untuk anggota jenis sama jenis, hubungan antara label untuk anggota kategori dengan kategori, itu ada dua hubungannya. Hubungan yang jenis, hubungan yang pertama, relasi yang pertama, ini anggota kategori punya satu label. Anggota yang kedua labelnya sama, anggota ketiga labelnya sama, begitu sampai semua. Kemudian setelah mereka itu ngumpul, ya labelnya tetap sama. Ini tidak ada perubahan label. Namun ada kumpulan jenis yang kedua. Ada perkumpulan jenis yang kedua. Ini ada perkumpulan jenis yang kedua. Anggotanya ini labelnya tertentu, label A. Ini anggota berikutnya sama, A. Namun setelah ngumpul itu jadi B. Setelah ngumpul itu jadi B. Tidak lagi tetap A. Setelah ngumpul jadi B. Jadi nama yang baru. Jadi nama yang baru. Padahal ya, itu ya anggotanya itu. Nah, itu ada dua jenis, ada dua macam apa namanya? Ada dua macam perkumpulan. Fal awal, maka contoh yang pertama adalah perkumpulan al-mawjud. Sesuatu yang ada. Ada. Ini satuannya ada. Mawjud. Ngumpul jadi semua, namanya tetap mawjud. Bukan nama yang baru. Ma'dumat, hal yang tidak ada. Ini tidak ada. Ngumpul, tetap namanya tidak ada. Mungkinat, sesuatu yang mungkin ada. Sesuatu yang mungkin ada. Maka namanya, ya tetap sesuatu yang mungkin ada. Al-mumtani'at, sesuatu yang mustahil ada. Mustahil ada. Nanti nama jenisnya dan labelnya mustahil. Mustahil ada. Fa'inna la yukhijuha an hukmi hadhihi sifat. Maka setelah ngumpul jadi satu, itu tidak keluar. Ngumpulnya itu tidak menyebabkan mereka, kumpulan ini, keluar dari sifatnya. Dari label untuk masing-masing anggotanya. Yang kedua, nanti kalau ngumpul itu namanya berbeda. Itu contohnya berkumpulnya bagian-bagian dari garis. Garis. Nanti ngumpul jadi kotak. Tidak lagi garis, namun ternyata lingkaran. Garis. Ngumpul jadi segi empat. Tidak lagi garis, namanya berubah. Nama kumpulannya jadi berubah. Demikian juga bagian-bagian dari garis, bagian-bagian dari satah permukaan, wal jisim raka, wat tawil, kemudian panjang, wal bait, bagian-bagian dari rumah, wal insan, bagian dari kumpulan dari bagian-bagian manusia. Maka nama satuannya berbeda dengan nama kumpulannya. Raga manusia itu, ini daging, ketemu jadinya setelah ngumpul orang, bukan kemudian kumpulan daging, namun berubah nama dan status. Tidak lagi kumpulan daging, tidak. Namun daging itu tulang. Jadinya ini rangka. Ini rangka manusia. Tidak kumpulan tulang. Enggak. Jadi punya nama yang tersendiri. Wada'im wal asra wal alaf. Wa nahu dhalika ada'im, sesuatu yang mungkin terus menerus 10, angka 10, kemudian 10 itu jadi 100. Tidak kemudian kumpulan 10, namanya berubah. 10 sampai 10 kali itu namanya berubah jadi 100, bukan kumpulan 10. 1000 itu 1000 kumpul 2, itu nanti sudah berubah nama. Jadinya 1 juta. Nah. Bukan kumpulan 1000. Hilang nama satuannya. Dan semacam itu, fa'ino idha istamata adil ajza'u, maka jika bagian-bagian ini ngumpul, maka gara-gara ngumpul maka akan ada hukmun satu label la tusafu bi al-jaza, yang itu tidak dilekatkan kepada anggota-anggotanya. Ya, maka pembahasan ini pembahasannya adalah termasuk pembahasan di bab akidah yang cukup mendalam, Tasalsul Hawadis. Dan Syekh Al-Kamilah ini punya buku khusus, satu buku tersendiri membahas tentang masalah Tasalsul Hawadis. Beliau punya buku sendiri khusus ya, judulnya apa, Tasalsul Hawadis apa itu. Saya punya bukunya tapi belum baca. Namun bisa kita katakan yang beliau paparkan di sini adalah ringkasannya, ringkasan dari pembahasan ini. Di beberapa ini 2-3 halaman ini adalah ringkasan tentang pembahasan Tasalsul Hawadis. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan kali ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.